Ini pertanyaan terlambat kayaknya nih. Apakah Sururi, Raja, Dzulqarnain, Ja'far bin Thalib dan sebagainya semisal mereka apakah satu barisan dalam dakwah? Ini baru datang kemarin kayaknya ini. Khana ibn na'azakumullah. Para ulama sudah berbicara tentang mereka dengan berbagai macam ucapan-ucapan yang mengandung peringatan agar mereka kembali kepada sunnah dan agar kita berhati-hati dari mereka. Barakallahu fikum. Bagaimana hukum sholat berjamaah yang imam rawatibnya manhajnya Sururi, bahkan termasuk dai? Kalau dalam masalah sholat jamaah di satu masjid, selama imamnya muslim mengimami dengan rukun-rukun sholat yang benar, sah. Sah sholatnya, sah jamaahnya, dapat pahala insyaallah. Kalau memang tidak ada masjid lain ya. Kalau ada masjid yang lebih baik, yang lebih dekat pada sunnah, pada sunnah. Sehingga jangankan mereka yang lebih dari mereka, selama mereka dalam keadaan masih muslim dan sholatnya sesuai dengan rukun-rukunnya, sah. Sallu, sholatlah bersama mereka. Bolehkah kuliah? Kuliah barakallahu fikum mendapatkan sedikit dari ilmu dunia, tapi dikhawatirkan dari sekian banyak permasalahan yang berbahaya. Saya tidak menyatakan haram, tetapi barakallahu fikum, hendaklah kalian memilih mana yang aham fal aham, mana yang lebih penting buat kalian di dunia dan di akhirat. Pandangan kita harus jauh ke depan, bukan hanya dunia, jauh ke akhirat sana. Pertanyaan terlambat kayaknya nih. Apakah Sururi, Raja, Dzulqarnain, Ja'far bin Thalib dan sebagainya semisal mereka apakah satu barisan dalam dakwah? Ini baru datang kemarin kayaknya ini. Khana ibn na'azakumullah. Para ulama sudah berbicara tentang mereka dengan berbagai macam ucapan-ucapan yang mengandung peringatan agar mereka kembali kepada sunnah dan agar kita berhati-hati dari mereka. Barakallahu fikum. Bagaimana hukum sholat berjamaah yang imam rawatibnya manhajnya Sururi, bahkan termasuk dai? Kalau dalam masalah sholat jamaah di satu masjid, selama imamnya muslim mengimami dengan rukun-rukun sholat yang benar, sah. Sah sholatnya, sah jamaahnya, dapat pahala insyaallah. Kalau memang tidak ada masjid lain ya. Kalau ada masjid yang lebih baik, yang lebih dekat pada sunnah, pada sunnah. Sehingga jangankan mereka yang lebih dari mereka, selama mereka dalam keadaan masih muslim dan sholatnya sesuai dengan rukun-rukunnya, sah. Sallu, sholatlah bersama mereka. Bolehkah kuliah? Kuliah barakallahu fikum mendapatkan sedikit dari ilmu dunia, tapi dikhawatirkan dari sekian banyak permasalahan yang berbahaya. Saya tidak menyatakan haram, tetapi barakallahu fikum, hendaklah kalian memilih mana yang aham fal aham, mana yang lebih penting buat kalian di dunia dan di akhirat. Pandangan kita harus jauh ke depan, bukan hanya dunia, jauh ke akhirat sana. Mana jalan yang akan membawa kepada keselamatan di akhirat dan mana yang akan membawa bahaya di akhirat. Enam. Yang kuliah kemudian berakhir dengan nikah sama teman kuliah itu sudah banyak. Apa sebabnya? Karena pacaran. Karena duduk bersebelahan. Karena tuker-tukeran modul atau tuker-tukeran skripsi, kerjasama. Enam. Belum dosennya. Kalau gak deket-deket amat, kamu gak akan lulus. Harus dekat-dekati dong. Enam. Dosennya perempuan, ya itu dia masalahnya. Bagaimana dengan orang yang sudah mempersiapkan kuburannya, menggali kuburannya sendiri dan menunggu kematiannya di kuburan tersebut dengan banyak beribadah? Ini seperti kisah-kisah sufi yang menggali kuburannya sendiri kemudian dijadikan kuburannya sebagai rumahnya, sehingga dia tidur di kuburan. Kalau bangun, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, seakan-akan dia betul-betul bangkit dari kubur. Itu kata dia, alhamdulillah saya dihidupkan kembali setelah kematian saya. Dia bangun kembali, dia pergi. Nanti ibadah lagi di situ, kembalinya ke situ lagi. Ini ikhwan fillah na'udzubikumullah, dia tidak lebih baik dari sahabat. Dia tidak lebih baik dari tabi'in. Dia tidak lebih baik dari mereka-mereka, para a'immah. Apakah mereka melakukan hal seperti itu? Tidak, sudah. Cukup itu sebagai contoh teladan. Man salafuka? Siapa pendahulumu? Supaya ingat mati, Ustaz. Iya, ingat mati banyak caranya. Tetapi yang paling bagus adalah dengan cara mempelajari ayat-ayatnya, membaca Al-Quran, baca sunnah, banyak bicara kematian. Enam. Anda punya utang ke beberapa ikhwan, namun catatan daftar hutang Anda hilang. Bagaimana cara melunasinya jika lupa, dan bagaimana cara melunasinya jika orang tersebut sudah meninggal? Diumumkan sekarang sebelum mereka pada meninggal. Siapa yang merasa punya atau siapa yang merasa saya utangi, tolong tagih ke saya. Kalau kamu bisa bayar, kamu bisa bayar. Kalau enggak bisa, catat ulang. Oh, kamu juga berapa? Oh, kamu juga berapa? Oh, kamu juga berapa? Nah, sebelum terjadi, yang tidak punya utang, jangan bikin utang. Artinya jangan hutang. Karena utang itu resikonya berat. Sampai-sampai Rasulullah SAW tidak mau menyolatkan jenazah karena dia punya utang. Silakan kalian solatkan. Aku tidak mau menyolatkannya karena dia memiliki utang yang belum dibayar. Sampai ada sahabat yang kasihan, ya Rasulullah, biar hutangnya aku yang nanggung. Baru Rasulullah SAW mau menyolatinya. Bagaimana menghilangkan bisikan-bisikan jelek syaitan pada diri saya ketika beribadah karena saya merasa was-was? Dan ajari saya doa agar terhindar dari syaitan. Doa agar terhindar dari syaitan sudah sangat jelas dalam Quran dan Sunnah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau dengan lafaz yang disebutkan dalam hadis ketika salat, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih. Kamu baca. Ketika akan baca surat, ketika akan baca Al-Fatihah, kamu baca. Nah. Dan belajar. Apa kaitannya was-was dengan belajar? Yang sering dilanda was-was rata-rata orang yang tidak berilmu atau dangkal ilmunya, rata-rata. Yang paling gampang dibikin was-was. Tetapi orang yang punya ilmu, dia selalu berjalan dengan mantap, dengan yakin, ini yang benar. Oh, dibikin was-was, gak peduli, ini saya yakin kok, benar. Kalau kamu tidak tahu dan tidak jelas mana jalan yang benar, ketika kamu di persinggahan, perlimaan, pertigaan, persimpangan jalan, ada orang yang bikin kabur kamu, kamu bingung. Kayaknya kesana loh. Tapi sebenarnya ini juga benar sih. Kesana juga. Kamu akan bingung. Jadi mana yang benar? Tapi kalau kamu tahu, yakin, silahkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Kan begitu. Menggonggong terus. Ya gak ngaruh. Silahkan menggonggong seharian. Oh, saya tahu jalannya ini kok. Tapi kalau orang yang tidak tahu, jalan kok salah kayaknya. Kok salah kayaknya. Ya. Takut, bingung, ada yang menggonggong takut. Loh, kenapa? Jangan-jangan salah. Apa urusannya dengan anjing yang menggonggong? Barakallahu fikum. Sehingga was-was itu dari syaitan. Dan siapa yang dilanda was-was? Orang-orang yang biasanya ilmunya kurang atau dangkal, orang-orang yang tidak mengetahui kejelasan. Tetapi orang yang mengetahui ilmu, apalagi memiliki kaidah-kaidahnya, dibikin ragu. Dia hanya berkata dalam hatinya, "Da ma yaribuk ila ma la yaribuk." Tinggalkan yang meragukan pada apa yang tidak meragukan. Selesai. Ini dua apa tiga? Dua yakin, tiga ragu. Ya berarti anggap saja dua. Selesai. Terjawab semua. Bisikan-bisikan. Barangkali keluar lagi. Bagaimana? Habis buang air ini, balik bingung. Keluar lagi enggak ya? Masuk lagi, cuci lagi. Disebutkan oleh mereka ahlul waswas wal furqah. Berkata, lakukan supaya tidak waswas, supaya tidak ragu, lakukan 20 perkara. Pertama pijit. Pertama siram dengan air. Kemudian pijit dengan tanganmu. Kemudian kamu loncat-loncat. Setelah itu kamu berjalan naik tangga turun tangga 2-3 kali. Setelah itu hendaklah engkau berdehem barangkali keluar lagi. Itu sampai 20. Ini ditulis oleh mereka dalam buku-buku mereka, buku was-was. Kenapa susah? Bersihkan. Selesai? Yang diajar kalau Nabi selesai keluar. Salat. Loh kalau ini saya sudah menunaikan kewajiban saya. Saya tidak tahu apa yang saya tidak tahu. Saya bukan orang yang tahu yang gaib. Yang nyata, yang gaib sudah saya bersihkan. Selesai. Beres kan? Loh, kalau itu harfu syaitan. Barakallahu fikum. Banyak belajar. Saya sangat ingin mengajak orang tua saya, tapi saya bingung bagaimana cara dan apa yang pertama harus sampaikan. Yang pertama, engkau harus memberikan baktimu kepada orang tua agar mereka dapat pelajaran pertama bahwa orang yang ngaji, mengkaji ahlus sunnah, prinsip-prinsip sunnah ternyata bertambah baik, bertambah berbakti pada orang tua. Itu pertama. Dakwah bilhal. Semakin nurut, semakin taat, semakin menghormati orang tua, membantu orang tua. Masya Allah, ini anak tambah baik. Apa yang kamu pelajari, nak? Itu pelajaran pertama. Baru kemudian, kamu sampaikan tentang akidah, tauhid. Tidak ada. Cuma disuruh beribadah pada Allah dan jangan beribadah pada yang lain. Tidak ada. kecuali disuruh untuk memegang sunnah Nabi dan tinggalkan ajaran lain. Terus, ringkas. Masih belum jelas, sampaikan kaset atau buku yang membahas masalah yang pertama, usulnya, akidahnya, tauhidnya. Baru kemudian yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya. Habib Rizik pernah mengatakan bahwa huru-hara di negeri Islam seperti di Suriah, di Yaman, semua akibat perseteruan Wahabi dengan Syiah. Maka keduanya harus kita lawan. Khairina azakumullah. Yang benar bahwa terjadinya berbagai macam kerusuhan, pertikaian, pertumpahan darah di negeri-negeri adalah akibat ketidaksabaran. Rasulullah SAW sudah berpesan, kalau kalian dikuasai oleh penguasa yang zalim, penguasa yang begini, sabarlah. Kalaupun merampas hartamu, sabarlah. Memukul punggungmu, sabarlah. Selama mereka masih menegakkan sholat, suruh sabar. Ketika tidak sabar, terjadilah pertumpahan darah. Maka sekarang kita nasihati orang seperti Habib Rizik dan kawan-kawan, sabarlah. Kenapa ketawa? Iya, karena kalau kalian tidak sabar, akan terjadi di negeri ini seperti yang terjadi di sana, pertumpahan darah sesama muslimin. Sabarlah. Khonifdina azakumullah. Tidak semua pertanyaan bisa saya jawab. Semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat apa yang sudah kita jawab. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan ketepatan. Adapun kekurangan dan kekeliruan pada diri saya mohon maaf. Sedangkan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalatu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.